Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله بوجي شكر kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam babul mujahadah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Mujahadah yakni an yujahidal insanu nafsahu ala ta'atillah, yakni seorang hamba berjuang melawan dan menundukkan dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang hamba senantiasa berjuang untuk bisa menghilangkan dan membersihkan dirinya dari hatinya berbagai macam penyakit hati, terutama penyakit syirik, penyakit kufur, penyakit hasad, dan penyakit dengki terhadap seorang muslim. Dan kita masuki bab atau hadis yang ke-10 dari bab tersebut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, ia berkata, sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyama hatta hamamtu bi amrin su'in, qila wa ma hamamta bih, qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Muttafaqun alaih. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam, dan beliau memanjangkan berdirinya, lama berdiri, sampai saya pun bermaksud jahat. Lalu ada yang bertanya, apa yang kau inginkan? Kata ibn Mas'ud, saya pada saat itu berfikiran ingin duduk dan membiarkan beliau berdiri sendirian. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini pertama menunjukkan barakallahu fikum bagaimana Islam mengangkat derajat seseorang dan merendahkan derajat orang lain. Abdullah ibn Mas'ud sama kurang lebih statusnya dengan Bilal ibn Abi Rabah, budak, Abu Hurairah, budak, dan sama sekali tidak punya nilai di masyarakat. Tetapi ketika mereka mendapatkan hidayah, ketika mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla sampai demikian dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, la yaskharu qaumun min qaum, Janganlah kalian wahai manusia merasa memiliki kelebihan atas orang lain. Janganlah kalian merendahkan orang lain. Bisa jadi orang yang kalian rendahkan itu ternyata dia lebih mulia, ternyata dia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. La yaskharu qaumun min qaum. Jangan membanggakan diri kalian atas orang lain. Jangan pula merendahkan orang lain. Bisa jadi yang kalian rendahkan itu dia akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak ada nilainya sama sekali status secara sosial kemasyarakatan. Tetapi tatkala dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla mengangkat derajatnya sedemikian tinggi. Dipopulerkan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis hampir kita tidak melewati satu kitab hadis kecuali mesti disebutkan Ibnu Mas'ud dan mesti dikatakan radhiyallahu an. Begitulah izzatul Islam. Kemuliaan yang diberikan oleh Islam pada seorang, kemuliaan dunia dan akhirat. Salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebalik atau kebalikan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Abu Lahab. Begitu dekat nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh Quraisy, orang terpandang, tetapi ketika dia jauh dari Islam, jauh dari Allah Azza wa Jalla, masih hidup sudah dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadis ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa atau menunjukkan bolehnya salat malam berjamaah selain tarawih. Akan tetapi dijelaskan oleh para ulama bahwa ini bukan kebiasaan. Artinya menunjukkan boleh aja sewaktu-waktu salat malam berjamaah, tapi bukan rutinitas. Ibnu Abbas pernah salat malam bersama Rasulullah. Ibnu Mas'ud juga pernah di dalam riwayat ini. Aisyah radhiyallahu anha juga, tetapi bukan rutinitas. Yang rutinitas satu bulan penuh beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya yang ada contohnya adalah salat tarawih. Salat tarawih di bulan suci Ramadan. Tetapi menunjukkan apa namanya boleh kalau sewaktu-waktu dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Kenapa dikatakan bukan kebiasaan beliau? Karena justru Aisyah radhiyallahu anha mengatakan demikian. Hatta idza baqiya al-witru aw qadani. Beliau salat malam, salat sampai ketika tinggal witir, beliau membangunkan saya. Aktivitas beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga di dalam hadis ini dalilun ala annahu min as-sunnati an yaquma al-insanu min al-laili wa yutila al-qiyam, sebagai dalil bahwa termasuk sunnah memanjangkan salat malam, bangun salat malam kemudian membaca dengan bacaan yang panjang. Juga ada faedah dalam hadis ini ya ikhwan barakallahu fikum, menunjukkan bahwa salat malam berkah. Dan ini siapa saja yang sudah terbiasa dan sudah membiasakan diri akan merasakan nikmat luar biasa. Pagi hari terasa segar, akan merasakan nikmat salat malam. Padahal di malam hari, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nasyiatal laili hiya ashaddu. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa nasyiatal laili, bacaan Al-Qur'an di malam hari yakni ketika salat malam, itu lebih khusyuk, lebih mengena dan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. ashaddu wat'a wa aqwa mukila. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Sehingga mereka, kalau kita lihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari seperti ini salatnya, di siang hari kata Aisyah radhiyallahu anha kana fi khidmati ahlih. Beliau membantu keluarganya. Ketika ada panggilan jihad, beliau adalah mengomandoi pasukan. Mujahadah. Semua ini menunjukkan kesungguhan beliau untuk mencapai derajat yang sangat mulia, untuk mencapai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah sebagai qudwatuna, tauladan kita. Hadis yang berikutnya, ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yatba'u al-mayyit thalathah ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu muttafaqun alaihi. Dan dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda yatba'u al-mayyit thalathah, mengantarkan jenazah ke kuburannya tiga, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, yang ikut mengantarkan dia ke kuburannya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u tsnani wa yabqa wahid. Yang dua kembali, yang satu tetap bersama sang mayat. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu muttafaqun 'alaihi. Keluarganya akan kembali, demikian pula hartanya, dan yang tetap bersama dia di alam kubur adalah amalannya. Sehingga menunjukkan hadis ini pertama, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa yang sangat penting adalah kita memperbanyak amal saleh. Karena ternyata apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Dari hadis Anas bin Malik juga sama dengan pembahasan kita sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan keislaman dia dan dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Semenjak kecil sudah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diberi umur panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan di antara kisah Anas bin Malik yang masyhur, beliau diberi umur panjang oleh Allah Azza wa Jalla sampai di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim, gubernur Irak di bawah pemerintahan Marwan bin Al-Hakam. Suatu saat Hajjaj zalim, terkenal zalim, dia memanggil Anas bin Malik, dan Anas bin Malik entah disebutkan, entah dia mendengar atau dengar cuman pura-pura enggak dengar, yang jelas enggak menjawab. Sampai kemudian beberapa kali dipanggil baru beliau menyahut, "Iya ya ta'ani, saya yang Anda maksud wahai Amirul Mukminin." Kata Hajjaj, "Ya ayyuhal Amir, wahai Amir." Kata Hajjaj, "Na'am saqallahu sam'ak." Kata Hajjaj, "Iya, semoga Allah memecahkan pendengaranmu." Sahabat Rasulullah didoakan kejelekan seperti itu. Anas bin Malik kemudian mengadu, mengirim surat, mengadukan perbuatan Hajjaj bin Yusuf kepada Marwan bin Al-Hakam sebagai Amirul Mu'minin di Syam, dan dimaki dan dicela oleh Marwan ibn al-Hakam. Kata Marwan ibn al-Hakam kepada Hajjaj, "Innal al-Yahud yu'adzimuna ashab Musa, wa nasara yu'adzimuna ashab Isa, wa anta ummatu Muhammad la tu'adzim ashab nabiyik. Sungguh kisah ini adalah makian yang luar biasa bagi orang Syiah. Kata Marwan ibn al-Hakam, orang Yahudi begitu besar pengagungan mereka terhadap pengikutnya Nabi Musa. Orang Nasara begitu besar pengagungan mereka terhadap pengikutnya Nabi Isa. Sementara Anda sebagai orang Islam yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad SAW, tetapi merendahkan dan menghinakan sahabat Nabimu sendiri. Artinya Anda sudah lebih jelek dari Yahudi dan Nasar. Dimaki dengan celaan seperti itu, tetapi tidak dilengserkan dari jabatannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yatba'ul mayyita thalatha, ikut mengantarkan jenazah ke kuburannya tiga. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Keluarga mengantarkan dengan penuh tangisan air mata, dengan tunduk, dengan gemetar, barakallahu fikum, merasakan sedihnya perpisahan, merasakan kegalauan yang luar biasa. Tetapi mau tidak mau mereka harus ridha dan harus rela meletakkan saudara mereka di dalam kubur, karena memang begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua malu, hartanya. Kalau dia punya budak ikut mengantarkannya, kalau dia punya mobil kadang-kadang mobilnya dipakai untuk mengantarkan jenazahnya, dipakai untuk keluarga mengantarkan jenazah, ikut semuanya. Yang ketiga amal dia, amalnya pun ikut. Setelah dikuburkan, dimasukkan di liang kubur, yang dua pulang, yang tinggal bersama dia di alam kubur tinggal satu. Keluarganya pulang, hartanya dibawa pulang, yang bersama dia di alam kubur tinggal amal. Itulah yang menentukan dia. Hadis ini menunjukkan, barakallahu fikum, peringatan pada kita semua untuk berhati-hati. Jangan gampang ikut-ikutan. Jangan gampang ikut-ikutan. Siapa yang beramal ini-ini, maka dia akan mendapatkan ini di alam kubur. Dia akan bersama fulan, dia akan bersama anda. Kata Allah, yabqa ma'ahu amal. Yang menyertai kita di alam kubur adalah, kata Rasulullah, yang menyertai kita di alam kubur adalah amal kita. Bukan amal orang lain. Bukan orang lain panutan kita, bukan tokoh yang kita tokohkan, melainkan yang menyertai kita di alam kubur adalah amal baik kita atau amal jelek kita. Itu aja. Kalau baik amal kita, maka artinya yang menemani kita adalah kebaikan. Kalau ternyata amal kita adalah jelek di dunia, maka yang menemani kita adalah kejelekan. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Mengingatkan hadis ini supaya kita jangan terlalu gampang dibodohi dan jangan gampang ikut-ikutan, karena ternyata yang akan bersama kita di alam kubur hanya amal kita. Enggak bakal orang yang kita jadikan panutan menemani kita di alam kubur, datang membentengi kita, bahkan yatabarra akan berlepas diri dari kita semuanya, dari orang yang mengikutinya. Juga hadis ini menunjukkan pentingnya kepada kita semua kaum muslimin untuk menabung amal soleh demi untuk kesejahteraan kita di akhirat nanti. Dunia, betapapun banyaknya dunia yang kita kumpulkan, suatu saat kita akan tinggalkan. Betapapun banyaknya keluarga yang kita kumpulkan, yang kita hasilkan, tetap suatu saat kita akan tinggalkan. Miliaran, triliunan rupiah, rekening triliunan, miliaran, yang dibawa adalah nilai sedekah. sedekahnya 500 ribu, 50 ribu, itu yang nilainya di hadapan Allah yang kita akan bawa. Mana yang 5 triliun, yang 5 miliar ini tadi, enggak ada nilainya, diperebutkan oleh ahli waris, dibagi oleh ahli waris. Berapa duit kita 5 triliun, 5 miliar ini yang menemani di alam kubur? Berapa yang menemani kita adalah yang sudah kita sedekahkan. Itu pun yang kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pakai untuk pembangunan masjid, yang kita pakai untuk memberi makan fakir miskin, yang kita pakai untuk kebutuhan kaum muslimin, itulah yang akan menemani kita di alam kubur kita. Yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang menemani kita adalah amal kita di akhirat. Hadis yang berikutnya, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan-naru mithlu dhalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, surga lebih dekat kepada kalian dibanding tali sandal kalian. Demikian pula neraka. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Bukhari. Artinya, jalan menuju surga sebenarnya sangat mudah, sangat gampang. Bahkan gratis. Kita belum pernah dipungut biaya untuk masuk masjid. Salat masuk masjid dipungut biaya enggak? Paling pol-polnya disodorin, dipasang kotak infak di pintu masjid. Seikhlasnya. Nyumbang seikhlasnya. Entah itu Jumat, entah itu 5 waktu, entah itu sholat ulidain. Gampang ternyata jalan menuju surga. Gratis. Sholat 5 waktu, puasa bahkan ngirit. Aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih. Memang asyqiyyu man syaqiya fi batni ummih. Orang yang binasa adalah orang yang sudah dicatat di dalam kandungan ibunya bahwa dia akan binasa. Apa beratnya jalan menuju surga? Air putih enak. Satu botol aqua besar paling-paling 3.000, 4.000. Bir satu botol kecil berapa? 40 sampai 50 ribu. Apa sekarang perbedaan? Apa namanya? Apa sekarang bandingannya? Tetapi manusia subhanallah, kok bisa rusak fitrahnya gitu loh. Minum air putih sehat. Sehat. Minum na'udzubillah. Memang manusia benar kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana zaluman jahula. Manusia ini memang dasar terlalu zalim dan terlalu jahil. Terlalu jahil. Enggak puas. Kadang-kadang karena birnya itu mahal, diracik. Dioplos lagi. Kasih obat nyamuk. Dikasih pokoknya apalagi lah, dikasih pil kita, dikasih panadol, macam-macam. Nah itu, masya Allah, manusia hidup untuk menyiksa diri sendiri. Sementara sholat, wajah bercahaya, hidup tenang, mengeluh dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia memang innahu kana zaluman jahula. Kalau kita mikir kadang apa sih tujuan kita hidup? Kalau enggak sholat, enggak puasa, enggak sama sekali enggak ada ibadah, apa gunanya? Semua orang bisa hidup. Perbedaannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan naru mithla dzalik. Neraka juga dekat. Artinya jalan menuju neraka juga sangat dekat. Contoh yang sederhana, munafiqun. di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Tabuk. Pada saat perang Tabuk. Padahal mereka ini jalan menuju peperangan jihad fisabilillah. Di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala membongkar kebobrokan dan membongkar isi hati mereka. Di tengah jalan mereka ngobrol, "Ma ra'ina mithlakum ra'ina haula'i arghaba butunan wala ajbana 'inda al-liqa." Mereka pun ngobrol, "Kita belum pernah melihat orang yang sebanyak orang yang paling banyak makannya dan paling penakut kalau perang selain sahabat-sahabat kita ini." Siapa yang dimaksud? Rasulullah dan para sahabatnya. Paling banyak makan, paling rakus kalau makan, tapi kalau perang paling penakut. Seorang sahabat kemudian memberitahu Rasulullah apa yang mereka perbincangkan. Kemudian mereka pun datang kepada Rasulullah bersumpah, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, natta'u biha at-tariq." "Ya Rasulullah, kami tadi ngobrol seperti itu karena merasa capek, ya Rasulullah. Kami kecapean di jalan. Kami pun berusaha menghibur diri dengan obrolan seperti itu. Kami sekedar bercanda dan bersenda gurau, ya Rasulullah, biar enggak terasa capeknya kita di jalan." Bukan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang jawab adalah Allah azza wajal. "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Allah azza wajal yang menjawab. Kalau memang kalian bercanda dan bersenda gurau dan sekedar mengisi, menghibur diri kalian biar enggak terasa capeknya, kenapa kalian harus bercanda dengan agama Allah? Kenapa harus bercanda dengan Allah, Rasulnya dan agamanya? Apa sudah tidak ada pembicaraan lain? Allah mengatakan, "Sudah, kalian tidak usah minta uzur. Kalian telah kufur setelah kalian beriman." Di dalam perjalanan menuju perang Tabuk, begitu dekatnya neraka dan begitu dekatnya surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapan dia dari kehidupan dunia ini la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Apakah ini harus ada jaminan kalau sebelumnya dia ini muslim atau beribadah? Tidak ada. Mana contohnya? Contohnya menjelang wafatnya paman Rasulullah Abu Talib. Menjelang meninggal pamannya Abu Talib, Rasulullah datang mentalkin dia, namun dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. "Ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa berhujjah membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia enggan mengucapkannya. Di dalam riwayat yang lain, pernah seorang gulamul Yahudi, anak muda Yahudi yang dulu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasulullah mendengar berita bahwa dia sudah sakit parah dan sudah ada tanda-tanda kematian, beliau mendatanginya. "Ya gulam, qul la ilaha illallah." Wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Dia pun menoleh dan melirik kepada kedua orang tuanya. Kata kedua orang tuanya, "Ati' Abul Qasim." Taatilah, turutilah apa yang dimaukan oleh Abul Qasim, yakni Rasulullah. Dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah keluar dari rumah dengan wajah ceria dan gembira. Beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Surga begitu dekat. Neraka juga begitu dekat. Begitu gampang ternyata amalan menuju surga. "Al-walid ahadu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi tilkal abwab abih awihadhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah salah satu pintu surga. Maka setelah itu kata Rasulullah, terserah Anda. Kalau Anda ingin menyia-nyiakan pintu surga ini, silakan. Yang jelas sudah dijelaskan bahwa pintu surga, orang tua adalah pintu surga. Silakan kalau Anda menyia-nyiakan orang tua Anda, artinya berarti Anda menyia-nyiakan pintu surga. Artinya Anda tidak mau berusaha dan berupaya membuka pintu surga. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin menyia-nyiakan, silakan. Dan kalau engkau ingin menjaganya juga silakan. Artinya berbakti pada orang tua, maka artinya engkau berusaha, telah berusaha untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menunjukkan kepada kita untuk lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh barakallahu fikum untuk beramal dan juga berdoa. Makanya di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Biasa kalau didendangkan itu biasa. Ya Allah biha, ya Allah biha wa bihusnil khatimah. Itu sebenarnya ucapan biasa orang Yaman, begitu mereka kalau ngomong. Ya Allah biha wa bihusnil khatimah. Minta husnul khatimah. Karena al-a'malu bil khawatim. Lihat dari sisi lain bagaimana seorang sahabat yang tadinya sahabat, bagaimana seorang yang tadinya muslim berjihad fi sabilillah meninggal di medan jihad. Semua sahabat mengatakan hani'an lahu bil jannah. Alangkah indahnya orang ini meninggal menuju surga. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa fil nar. Orang ini dalam neraka. Heran para sahabat. Ada apa? Mati di medan jihad, mati terbunuh di tangan lawan, tapi kenapa dia kok di neraka? Setelah dicari oleh temannya, ternyata dia mati bunuh diri, bukan mati dibunuh oleh lawan. Na'udzubillah. Begitu dekatnya surga dan begitu dekatnya neraka. Begitu mudahnya menuju surga dan begitu mudahnya menuju neraka. Makanya di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Itu yang sangat penting, karena amal kita barakallahu fikum tergantung khawatimnya, tergantung pungkasannya, tergantung penutupnya. Kalau baik itu yang dihitung, kalau jelek juga itu yang dihitung. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Orang tua kadang susah atau rebel atau anu itu di masukin ke jalan ini nggak mau sendiri dari dukungan kamu. Masalah berbaktinya kita kepada orang tua, tetap kita berbakti. Masalah orang tua mau menuruti nasihat kita, misalnya Pak sholat, ayo sholat bareng-bareng, Pak ayo bareng-bareng ke masjid, dia ternyata gak mau, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berusaha. Tetapi ketika dia tidak mau, bukan berarti kita menurhakai dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika billahi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, maka jangan engkau turuti kemauan mereka, tetapi tetaplah engkau berbuat baik kepada mereka dalam dunia. Jadi, tidak ada alasan, tetap memang, sekalipun orang tua, barakallahu fikum, tidak mau kita ajak dia untuk ibadah, kita ajak dia untuk sholat, dia tidak mau, tetap kewajiban kita adalah berbakti pada orang tua. Tetap berbakti pada orang tua, karena orang tua adalah salah satu dari pintu surga. Itu kewajiban kita. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ah. Yang ngantarkannya tiga ya. Nah, masya Allah, bagus pertanyaannya. Masalah tadi yang mengantarkan jenazah ada tiga. Pertanyaannya masalah doa. Doa sampai. Sampai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: 'ilmun yuntafa'u bihi, aw shadaqatun jariyah, aw waladun salihun yad'u lah." Jika seorang manusia meninggal, maka putus pahala amalan dia kecuali tiga. Ilmu yang bermanfaat. Seperti ini contohnya Imam Nawawi, beliau sudah meninggal, tapi mewariskan kepada kita kitab ini diantaranya. Setiap kita membaca, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, semoga Allah merahmatinya. Apa maknanya? Maknanya kita mengirim doa untuk beliau. Maknanya kita mengirim doa kepada beliau di alam kubur. Ketika kita menyebut an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Apa maknanya? Maknanya kita mengirim doa untuk siapa? Untuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika kita menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa maknanya? Kita mengirim doa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah, ilmun yuntafa'u bih, yang pertama yang tidak akan pernah putus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Setiap orang membaca ilmunya, mengirimkan doa untuk dia. Yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini sedekah yang terus-menerus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Contoh misalnya pembangunan madrasah untuk kaum muslimin, kemudian pembangunan masjid misalnya, atau yang lainnya yang memang jariyah terus dimanfaatkan. Beda kalau misalnya saya sedekah 500 ribu pada seorang ini untuk THR misalnya, lain. Tapi kalau jariyah ini artinya terus mengalir dan terus dimanfaatkan. Yang ketiga adalah anak soleh yang terus mendoakan kebaikan pada dia. Kalimat anak soleh yang terus mendoakan, ini tidak meniadakan berarti kalau selain anak gak nyampe. Enggak. Bukan berarti begitu. Cuman artinya ini menunjukkan keutamaan membina anak kita supaya bisa menjadi anak soleh. Bukan berarti ayat hadis ini berarti kalau selain anak sendiri gak nyampe doanya. Enggak, bukan begitu. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan demikian, dan orang-orang mukmin yang datang sesudah mereka, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka senantiasa berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa para pendahulu kami, para sesepuh yang telah mendahului kami dalam kebaikan ini, dalam Islam ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampunilah dosa kami ya Allah, dan ampuni dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Adapun saudara kami yang masih hidup, wala taj'al fi qulubina, jangan sampai engkau jadikan di hati saya ya Allah perasaan ghillan, perasaan benci, perasaan dongkol, perasaan hasad kepada saudara saya seorang mukmin, seorang muslim. Mohon kepada Allah. Jadi maknanya bukan berarti kalau selain anak berarti enggak nyampe doa, enggak. Maksudnya hadis ini tadi artinya anjuran kepada kita supaya berusaha untuk membina anak kita menjadi anak yang saleh, karena ini adalah tabungan kita. Tetapi artinya doa kaum muslimin secara keumuman juga sampai. Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika ziaratul kubur, ketika ziarah kubur, untuk mendoakan assalamu alaikum ahlad diyar atau dara qaumin mu'minin. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Atau na antum salafuna wa nahnu bil asar. Ketika ziarah kubur juga Rasulullah mengajarkan demikian. Kita mendoakan mereka semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni rumah-rumah, yakni penghuni kubur, dari khususnya kaum mukminin. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian dan juga melindungi kami, dan insyaallah suatu saat kami pun akan menyusul kalian. Jadi nyampe barakallahu fikum doa dari orang yang saleh ataupun sedekah dari orang yang hidup kepada yang keluarga yang telah meninggal. Dan ini sekali lagi bukan berarti khusus pada orang tua, pada anak, anak pada orang tua pada anak, enggak, umum. Umum barakallahu fikum. Wallahu alam. Apa masih ada satu? Tadi masalah sampai itu kalau mengundang istilahnya orang-orang saleh. Heeh. Ya sebenarnya sih kalau ngundang enggak usah aja lah. Biasanya kalau ngundang itu yang nyampe berkatnya sih. Kita enggak perlu, kita itu jangan sampai dibikin kurang pede. Kita berdoa barakallahu fikum justru kita lebih makbul. Kita enggak perlu barakallahu fikum mengundang doa rame-rame untuk mengundang orang berdoa di rumah kita. Entah mereka doanya ikhlas apa enggak. Mau tahu ikhlas apa enggaknya, diundang habis itu jangan dikasih makan. Suruh doa aja. Doa, jangan dikasih amplop, jangan dikasih makan. Besok datang lagi apa enggak? Kalau enggak datang berarti enggak ikhlas. Jadi barakallahu fikum, doa kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat kita berzikir, Allahumma antas salam wa minkas salam, berzikir, berdoa, apa namanya, berzikir. Setelah berzikir kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kedua orang tua saya, ya Allah kokohkan kalau mereka masih hidup, ya Allah kokohkan saya dan kedua orang tua saya dan keluarga saya di atas iman. Berdoa. Selesai salat sunnah, antara azan dan iqamah, sepertiga malam terakhir menjelang buka puasa, waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang mustajabah kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah taala lebih berkah. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.